Turlirulit, ayo. Yes, we call mine. Maya Sabrina. Woo! Sirong melodi, ayo maju ke depan, Kara. Maju. Ayo maju. Woo! Boleh minta tepuk tangan ya semuanya, buat Jazz Music. Where do we go? Kaget saya Pak Woy ada di Blongo ya, karena sekian tahun ketemu ketahunya di tahunan.